ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, kita masih pada bab yang ke-8 dari Al-Mustasna, yaitu bab Al-Mustasna. Telah kita sebutkan definisinya dan telah kita sebutkan juga sedikit penjelasannya, bahwasanya mustasna itu adalah isim yang terletak setelah alat dari alat-alat pengecualian. Sehingga dia menyelisihi hukum mustasna minhu yang terletak sebelum alat pengecualian. Dan kemarin sudah kita sebutkan alat-alat pengecualian juga, dan masing-masing dari alat-alat pengecualian tersebut, alat-alat istisna, memiliki hukum yang berbeda-beda. Dan kita sampai pada penyebutan pengecualian dengan illah. Pengecualian dengan illah. Yang mana pengecualian dengan illah ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah jika kalimat, yakni jika kalimat sebelum illah, jika kalimat sebelum illah adalah kalimat yang sempurna dan dia mujaban, positif. Kalimatnya sempurna dan kalimatnya positif, dalam artian tidak ada penafian pada kalimat tersebut, maka setelah illah wajib dinasab. Wajib dinasab. Seperti contoh, najahat tullabu illa hasanan. Najahat tullab, para murid telah lulus. Kalimatnya sempurna, ya kan? Sempurna dalam artian sudah ada, ya ini ketika kita mendengarkan sudah puas, tidak perlu menunggu kata yang lain. Nah, dan dia juga di samping sempurna adalah kalimat yang positif, dalam artian tidak ada penafian di dalamnya. Najahat tulab, para murid telah lulus. Nah, sehingga dia sempurna dan kalimatnya adalah kalimat positif. Maka wajaban nasbu, setelah illa wajib dinasob. Nah, baik itu mungkin isim mufrad atau dia isim mutsanna, atau mungkin nanti dia jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim seandainya, maka wajib dinasob dengan tandanya masing-masing. Dengan tandanya masing-masing dari jenis isim tersebut. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah apabila kalimat sebelum illa sempurna, akan tetapi kalimat yang negatif. Dia sempurna tapi kalimatnya negatif, yaitu terdapat padanya penafian. Terdapat padanya penafian, maka setelah illa boleh salah satu dari dua pilihan. Boleh dia dinasob, atau boleh juga dia mengikuti mustasna minhunya. Nah, bukannya mengikuti mustasna minhu, dia sebagai badal ya, nanti bab sendiri. Nah, saya ulang, jika kalimat sebelum ilah sempurna akan tetapi negatif, ada penafian, maka dia boleh memilih salah satu dari dua pilihan setelah ilai. Boleh dinasob dan boleh mengikuti marfu. Contohnya, manajahatullabu, para murid tidak lulus. Sempurna kalimatnya, ya kan? Ketika berhenti pada kalimat para murid tidak lulus, kita sudah paham bahwasanya apa? Para murid tidak lulus, iya kan? sehingga sudah sempurna kalimat tersebut. Akan tetapi kalimatnya ada penafian, sehingga dia memiliki hukum berbeda dengan hukum yang jenis pertama tadi. Nah, kalau tadi pertama sempurna tapi kalimat positif, nah sekarang sempurna namun kalimatnya negatif, maka boleh dibaca illa hasanan, boleh dinasob dengan tanda fathah ataupun dengan tanda yang lainnya dari jenis-jenis isimnya, dan boleh pula itba dirofa illa hasanun, illa hasanun. Nah, ini dua keadaan yang kita sebutkan pada pertemuan yang terdahulu. Baik, sekarang kita lanjut masuk ke keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga gabetannya nelpon. Nah, keadaan yang ketiga dari al-mustatsna bi'ilah. Nah, antum lihat di kitab, idza kanal kalamu naqisan ala hasabil awamil. Jika kalimat sebelum illa naqisan adalah kalimat yang masih kurang, belum sempurna. Nah, apabila kalimat sebelum illa adalah naqis, kalimat yang belum sempurna. Belum sempurna ya ini ya, ketika kita mendengar itu tidak puas seandainya, atau di situ tidak sempurna karena kalau seandainya ada fi'il kok tidak ada fa'ilnya, ada mubtada kok tidak ada khobarnya. Nah, jadi sehingga tidak, ya ini apa namanya, kurang sempurna dan tidak sempurna. Maka bagaimana hukum apabila kalimat sebelum illa itu belum sempurna? Maka hukumnya adalah ala hasabil awamil, tergantung dari amilnya. Nah, kalau kekurangannya itu seandainya fa'il, ya berarti setelah illa itu fa'il, dia mustasna, akan tetapi mengikuti i'rabnya fa'il kalau yang kurang itu fa'il. Kalau seandainya yang kurang itu adalah maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih ini apa, Ikhwan? Marfu atau mansub, Ikhwan? Hah? Mansub. Oh, berarti dia dimansub setelahnya. Nah, dia tergantung mana yang kurang. Gitu. Kalimat tersebut kurangnya itu apanya? Nah, setelah ila, itulah yang menyempurnakan. Sehingga kalau dia fa'il, fa'il marfu, berarti dia dirofa. Kalau yang kurang itu maf'ulun bih, berarti maf'ulun bih mansub, berarti setelah ilah dinasob. Nah, contoh di sini. Manajaha, tidak lulus. Tidak lulus. Antum ketika mendengar tidak lulus itu gimana kira-kira? Kurang ya? Ganjel perasaan di hati. Tidak lulus. Siapa yang tidak lulus? Yang kurang apa di sini, Ikhwan? Ada fi'il, yang tidak ada apa? Fa'ilnya, iya kan? Tidak lulus. Pasti antum bertanya, siapa yang tidak lulus? Diam-diam langsung mengucapkan tidak lulus. Siapa yang tidak lulus? Berarti apa? Yang kurang dari kalimat sebelum illa adalah fa'il. Nah, berarti ini kalimat yang disebut dengan kalimat naqis. Dia masih kurang, belum sempurna. Berarti setelah illa itu adalah amilnya yang dibutuhkan. Yang belum sempurna tadi apanya? Untuk menyempurnakan kalimat sebelum illa tadi apa kira-kira? Yang kurang itu apa? Kalau yang kurang fa'il seperti contoh di sini, yang kurang adalah fa'ilnya, berarti dibaca illa hasanun. Kenapa di marfu? Kenapa di marfu setelah illa? Karena kalimat sebelum illa yang dibutuhkan adalah fa'il. Nah, fa'il di antara marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Oleh sebab itu illa dibaca illa hasan. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ma marartu, artinya aku tidak melewati. Aku tidak melewati. Kamu tidak melewati apa? Ya kan? Kamu tidak melewati apa? Pasti kita ketika mendengar seseorang mengatakan saya tidak melewati, itu masih ganjel. Iya kan perasaan kita. Oh berarti ini menandakan apa? Kalimatnya ini belum sempurna. Nah ini kalimatnya belum sempurna atau yang disebut dengan kalimat naqis. Nah masih kurang kalimatnya. Nah kurangnya apa? Ma marartu. Sudah di situ ada fi'il, ada fa'il. Yang kurang apa ikhwan? Nah kalau sudah ada pekerjaan, ada pelaku, yang kurang adalah apa? Korban, iya kan? Maf'ulun bih. Cuman kalau kata marartu, lafadz marartu, ini biasanya maf'ulun bihnya itu dengan menggunakan huruf jar. Nah, dengan huruf jar. Oleh sebab itu setelah illa birojulin. Nah, birojulin, aku tidak melewati seorang pun. Sehingga ilahnya itu seolah-olah tidak ada gitu loh. Aku tidak, ini maksudnya saya tidak melewati kecuali satu orang laki-laki. Nah, kalau tadi yang pertama mana jaha, tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Nah, kecuali Hasan. Sehingga kalau seandainya kita contohkan ya. Kita contohkan lain. Ma daraba Zaidun. Ma daraba illa ma daraba Zaidun. Zaid tidak memukul. Zaid tidak memukul. Kalau kita dengarkan memang seolah-olah puas ya, sempurna. Namun kalau dilihat susunan ini masih kurang. Kenapa? Karena di sini ada fi'il, ada fa'il, yang kurang apa ikhwan? Maf'ulun bih. Jadi terkadang untuk menganggap suatu kalimat itu sempurna memang dari makna, terkadang dari susunan juga. Terkadang pula kita pahami sudah sempurna, akan tetapi dari susunannya kurang. Akan tetapi dari susunannya kurang, seperti ini fi'il, fa'il. Sedangkan ini adalah fi'il yang sifatnya muta'addi, membutuhkan maf'ulun bih. Membutuhkan maf'ulun bih. Sehingga ini fi'il, ini fa'il, dia membutuhkan maf'ul, sedangkan di sini maf'ulnya kan belum ada. Iya kan? Berarti dia naqis, masih kurang. Ini kalimat yang naqis, masih kurang. Nah, kalimat yang naqis, yang masih kurang, apabila terletak sebelum ilah, maka kata setelah ilah itu adalah tergantung. Yang kurang kalimat sebelum ilah itu apa? Seandainya kalau kita contohkan di sini Muhammadun seandainya. Nah, tadi di sini yang kurang apa ikhwan? Hah? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu marfu atau mansub? Mansub. Berarti kalau pakai lafaz Muhammad dibaca berarti ini illa Muhammadan. Dibaca fathah. Kenapa? Karena memang yang kurang di sini adalah maf'ulun bih. Sedangkan maf'ulun bih itu mansub. Nah. Contoh lain seandainya maqama. Maqama illa. Maqama illa. Tidak ada yang berdiri. Secara susunan ini fi'il, fa'ilnya mana Ivan? Belum ada. Iya kan? Belum ada. Berarti yang dibutuhkan di sini apa? Adalah fa'il. Kenapa? Karena kalimat sebelum illa belum ada fa'ilnya. Sudah ada fi'il tapi belum ada fa'ilnya. Kalau seandainya saya contohkan dengan seandainya Hamidun. Nah, dengan kata Hamidun di sini tadi yang kurang apa ikhwan? Adalah fa'il. Fa'il mansub atau marfu? Marfu. Berarti dibaca apa di sini? Hamidun. Kenapa? Karena dia adalah apa? Karena Hamidun ini yakni fa'il dari qama. Disebabkan karena kalimat sebelum ilah ini masih kurang, yang kurang adalah fa'il, sehingga disempurnakan dengan setelah ilah, menduduki sebagai fa'il. Ini yang dimaksud dengan ala hasabil awamil. Yang dibutuhkan sebelum ilah itu apa? Yang kurang itu apa? Maka kekurangan tersebut disebutkan setelah ilah. Jadi, kalau kalimat sebelum ilah itu kalimat yang kurang, maka dia tidak bisa dijazm, yakni dalam artian tidak bisa dipastikan harus nasab atau harus marfu, tidak. Tapi sesuai dengan kebutuhan atau kekurangan dari kalimat sebelum illah. Kalau yang kurang sebelum illah itu adalah di antara mansubatul asma, ya berarti di nasab. Seperti contoh ini. Kalau seandainya yang kurang itu adalah dari marfu'atul asma, contohnya yang kurang adalah fa'il, ya berarti ini di dhammah, disebabkan karena kalimat sebelum inani yang kurang adalah fa'il, sedangkan fa'il dari marfu'atul asma sehingga setelah ilah di rafa. Nah, demikian. Ini keadaan yang ketiga dari mustatsna bi illah. Nah, kalau la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, tidak ada sesembahan. Ini sempurna enggak Ivan kalimat sebelum nilai ini? Nah, belum, belum sempurna. Berarti yang menyempurnakan mana? Yaitu Allah. Hah? Kalau ini seandainya sebagai mubtada, ini khobar. Ini khobar. Kalau antum jadikan seperti itu, maknanya hancur. Nah, kenapa? Tidak ada sesembahan melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang disembah itu melainkan Allah. Sekarang sesembahan di muka bumi banyak enggak? Hah? Banyak enggak sesembahan di muka bumi? Banyak. Ada yang Yesus, ada yang patung, ada yang Uzair, ada apa? Tidak ada sesembahan melainkan itu Allah. Berarti apa? Persepsinya apa? Seluruh sesembahan yang disembah di muka bumi ini melainkan Allah. Salah kalau demikian. Ini sebenarnya kalimat sudah sempurna. Kalimatnya yang sempurna, yang menyempurnakan ada yang disembunyikan. Hakun. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah illallah, melainkan yang hak itu adalah Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti apa? Memang banyak sesembahan, banyak yang dianggap Tuhan, tetapi semua itu tidak berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini, kalimat ini adalah kalimat yang yakni sempurna karena mubtada khabarnya disembunyikan. Kalau dalam ilmu nahwu namanya khabar mahdzuf. Khabarnya dibuang, disembunyikan. Sehingga ini kalimat sempurna, tapi dia apa? Manfian. Berarti masuk kaidah keadaan yang keberapa ini, kawan? Hah? Dia sempurna namun manfi, negatif karena ada penafian. Berarti dia masuk kaidah yang pertama, berarti boleh dibaca illallah. Boleh dibaca apa? Boleh dibaca illallah dan boleh dibaca illallah. Ini bukan kalau apa namanya, kalau antum mengatakan ini tidak sempurna dan yang menyempurnakan adalah belakang dan dia masuk ke yaqaida atau keadaan yang ketiga, ini seperti yang difahami oleh masyarakat umum. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, seperti tadi contoh di kitab, tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Namun sebenarnya dijelaskan oleh para ulama, kalau maknanya demikian, ini akan rusak dari tujuan dari makna la ilaha illallah itu sendiri. Karena kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan itu Allah, melainkan Allah, ini akan memberikan persepsi apa? Seluruh Tuhan dan yang dianggap oleh manusia sebagai Tuhan itu adalah Allah. Dan ini parah, rusak. Ya kan? Dan ini adalah makna yang rusak. Oleh sebab itu, kalimat la ilaha ini adalah kalimat yang sempurna dengan kata yang disembunyikan, yaitu hakun. Sehingga yang benar adalah la ilaha hakun illallah. Aslinya demikian. Cuma disembunyikan hakun tersebut di dalam bahasa Arab. Sehingga yang tersisa, yang dimudahkan adalah penyebutan la ilaha illallah. Namun maknanya sebenarnya adalah la ilaha hakun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan yang menjadi prinsip dari manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Baik, bisa difahami ikhwan tiga keadaan ini? Jadi antum harus teliti-teliti kalimat sebelum ilah saja. Nah, kira-kira kalimatnya ini sempurna atau sempurna positif, atau kalimatnya ini sempurna negatif, atau kalimat sebelum illa ini adalah kalimat yang kurang, yang naqis. Nah, semua memiliki keadaan yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita masuk berikutnya yang ke ba. Al-mustasna bighairi wasiwa. Pengecualian atau isim yang dikecualikan, isim yang dikecualikan dengan menggunakan alat pengecualian yaitu ghairi, ghairu, dan siwa. Nah, pembahasan pengecualian dengan huruf il, dengan alat illa sudah jelas, sudah kita lewati. Nah, sekarang kita mendapati di dalam Al-Quran kadang-kadang dan dalam hadis, dalam kitab itu pengecualian dalam bahasa Arab itu menggunakan ghair dan siwa. Artinya juga kurang lebih seperti illa, melainkan, gitu ya kan? Selain, nah, kurang lebih seperti illa. Bagaimana hukumnya? Nah, disebutkan di sini, ammal mustatsna bi ghairi wasiwa fa huwa majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaih. Adapun isim al-mustatsna, adapun isim yang dikecualikan, adapun isim yang dikecualikan bi ghairi wasiwa, dengan ghair, kata ghair atau kata siwa, fahuwa majrurun daiman, maka selalu majrur. Majrurun daiman, daiman itu selalu. Maka selalu majrur ala annahu sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Nah, saya ulangi. Adapun isim yang dikecualikan dengan menggunakan alat pengecualian ghair dan siwa, maka majrurun daiman, selamanya atau selalu majrur. Ala annahu mudhafun alaih, majrur sebagai mudhafun ilaih. Maksudnya apa? Kalau seandainya antum mendapati ghair, lafad ghair atau siwa, pasti setelahnya itu majrur. Ya, majrurnya dengan tandanya masing-masing tergantung dia sebagai isim apa. Iya kan? Karena kalau kata jer ini, jangan kemudian sekali lagi, jangan kita hanya berpikiran jer berarti kasroh, kasroh, kasroh. Enggak ya. Karena yang sering dicontohkan di sini dengan isim mufrad, namun bagi kita penting untuk kemudian melatih, oh, bahwasannya kalau mungkin ini asmaul khamsah, berarti jernya dengan ya. Oh, ini apa namanya, ismul ladzi la yansharif, berarti kalau majrur dengan fathah. Oh, ini as, apa namanya, jamak mudzakkar salim, oh, jernya dengan ya. Oh, ini isim maksur, jernya dengan kasroh tapi muqaddarah, tersembunyi, dan seterusnya. Sehingga kalau kita menyebut majrur, jangan cuma kita berpikiran jer kasroh, kasroh, kasroh, jangan ya. Nah, baik. Sehingga kalau antum mendapati ghair, ghair di dalam suatu bahasa Arab, apakah itu Al-Quran ataupun hadis, maka setelahnya itu pasti kasroh. Setelahnya pasti kasroh. Seperti contoh dalam surah Al-Fatihah ya, ghairil, ghairil, ghairil maghdub. Antum bacanya maghduba atau maghdubu atau maghdubi? Hah? Ghairil maghdubi alaihim. Dibaca kasroh. Karena setelah ghair pasti setelahnya adalah majrur sebagai mudhafun ilaih. Berarti kalau antum mendapati ghair dan kata yang setelahnya itu dipastikan susunannya adalah sebagai mudhaf, mudhafun ilaih. Ghairnya sebagai mudhaf, al-maghdhub atau isim yang setelah ghair itu sebagai mudhafun ilaih. Selamanya majrur. Kalau berhubung di sini adalah isim mufrad, maka dengan tanda tasroh. Nah, bisa dipahami ikhwan? Jadi dia penafian dengan ghair ini keluar dari illah. Nah, kalau illah kan ada yang mansub, ya kan? Ada yang mansub dan ada boleh yang mungkin marfu. Nah, kalau ghair pengecualiannya dengan ghair, maka setelahnya kata yang dikecualikan yaitu mustazna yang terletak setelah alat penafian, alat pengecualian, maka hukumnya adalah majrur sebagai mudhafun ilaih. Ketika dikecualikan dengan kata ghair atau mungkin siwa. Siwallah. Siwallah. Ah, berarti di sini apa? Siwallahu atau siwallahi? Siwallahi sebagai mudhafun ilaih. Nah, bisa dipahami, ikhwan? Nah, ya seperti kalau antum mau kiaskan ya seperti anulah huruf jar. Kalau huruf jar pasti setelahnya di jar, iya kan? Nah, huruf jar kalau antum mendapati huruf jar fi atau ala pasti setelahnya di jar. Maka demikian pula ketika antum mendapati ghair dan siwa pasti setelahnya itu di jar. Ya bukan berarti ghair dan siwa ini huruf jar, bukan. Di jar kenapa? Karena susunannya adalah mudhaf mudhafun ilaih. Nah, namun di sini ada pembahasan lanjutan. Wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismil waqi'i ba'da ila. Hukum ghair dan hukum siwa itu sama dengan hukum isim yang terletak setelah ila. Hukum ghair dan siwa adalah seperti hukum isim al-waqi' yang terletak setelah illah. Nah, Antum perhatikan. Terkadang ikhwan, kita mendapati ghair di sini kan dengan kasroh. Iya kan? Dengan kasroh. Terkadang pula antum akan mendapati ghair ini berharokat dhamma. Terkadang pula antum mendapati ghair ini berharokat fathah. Bagaimana dia bisa berharokat dhamma? Bagaimana dia berharokat fathah atau kasroh? Nah, letaknya ghair itu seolah-olah antum perhatikan, seolah-olah antum takdirkan itu sebelum ghair itu ada illah. Nah, sebelum ghair ada illah. Sehingga dia apa? Ghair untuk menentukan harokat ghair ini, i'rabnya ghair ini, maka kita kembali ke illah. Kembali ke illah. Yaitu dengan pembagiannya. Kalau seandainya ada kalimat, kemudian ada ghair, ada kata ghair, secara tulisan memang tidak ada illah di situ seandainya. Namun antum ketika mendapati ghair itu seolah-olah antum letakkan sebelum ghair itu ada illah. Nah, antum kadar yakni takdirkan sebelum ghair itu ada illah. Ah, nanti tinggal melihat sebelum illah ini kalimatnya apa. Kalau seandainya kalimatnya taman mujaban, dia sempurna dan positif, berarti wajib apa? Wajib nasab, berarti illa ghairo, berarti ghairo. Namun di sini kan mungkin kalimatnya tidak ada, iya kan? Kalimatnya tidak ada, kalimat ilahnya. Namun antum takdirkan seolah-olah ada, agar apa? Agar bisa menentukan harokat ghair. Nah, seperti contoh di sini, saya sebutkan 3 contoh dari ilam bil mustasna ya. Najahat tulab. Atau roja'a at-talamid. Illa. Nah, kemudian yang kedua, ma roja'a at-talamid illa. Kemudian yang ketiga, ma roja'a illa. aroja ilah. Ini saya sebutkan. Kalau seandainya di sini, seandainya hasan berarti apa, ikhwan? Ilah hasanan. Iya kan? Hasanan. Kalau di sini berarti boleh ilah hasanan, boleh pula ilah hasanun. Kalau di sini tergantung ya. Kalau di sini yang dibutuhkan fa'il berarti dibaca ilah hasanun. Maroja ilah hasanun. Nah, ini yang kita sebutkan tadi dari mustasna bi ilah. Nah, untuk menentukan harokat ini, harokat ghair, ketika antum menjumpai di suatu kalimat, itu untuk menentukan harokatnya dia, antum takdirkan, letakkan sebelum ghair itu ada ilah. Sebelum ghair itu ada ilah. Nah, kalau sebelum ilah di situ adalah kalimat yang sempurna, positif, berarti ghairnya wajib di nasob. Wajib di nasob. Kalau seandainya sebelum ghair yang kita takdirkan kemudian sebelumnya di sini ada ilah, tapi sebelum ilah di sini adalah dia sempurna namun negatif, ada penafian, maka boleh dibaca ghairo, boleh dibaca ghairo. Jadi pembahasannya ghairo ini sama seperti pembahasannya mustasna bi ilah. Tapi apa? Tapi kata ilahnya itu tidak nampak, tidak terlihat, karena memang tidak ada. Namun kalau untuk menentukan, kita seolah-olah letakkan saja di situ. Baru kita kembali ke bahas pembahasan mustasna bi ilah. Nah, bisa dipahami, ikhwan? Contohnya kita baca contoh di kitab. Nah, di sini kan disebutkan dan hukum ghair dan siwa ini sama seperti hukum isim yang terletak setelah illa. Ada tiga disebutkan, taman mujaban, taman manfian dan naqisan. Contoh taman mujaban yaitu kalimat sempurna yang positif. Rosabat tullabu ghaira. Nah, dibaca ghaira. Ya kan? Aliyin. Rosaba, rosib, gagal. Para murid gagal atau tidak lulus. Ghoiro, kecuali Ali. Kecuali Ali. Nah, lebih jelas kita tulis saja di papan tulis. Rosaba. Apa itu? Tulab, ya kan? Rosaba at-tulabu ghairu aliyin. Nah, rasabatul labu ghairu aliyin. Nah, nanti sini dibaca ghairu, harus dibaca ghairu. Nah, bagaimana bisa menentukan ini harus dibaca ghairu? Antum letakkan saja sebelum ghairu ini ilah. Nah, dikira-kirakan ada ilah. Dikira-kirakan sebelum ghairu ini ada ilah. Nah, sekarang berarti kita kembali ke pembahasan apa? Mustasna bi ilah, iya kan? Untuk menentukan harokat ghairu. Nah, sebelum ilah sekarang ini apa? Jenis yang mana ini? Dia taman mujaban atau taman manfian atau yang mana, ikhwan? Rosabatulab, para murid gagal. Sudah sempurna belum? Sudah sempurna. Berarti dia apa? Taman mujaban. Dia sempurna, positif, tidak ada penafian padanya. Berarti apa hukumnya? Wajib di nasab. Berarti wakil karena dibaca ghairo. Nah, kenapa? Karena posisinya ya sama seperti contoh-contoh pembahasan sebelumnya. Sebelum ilah, sebelum ghairo ini ada ilah. Cuman apa? Ini tidak ada, disebutkan dalam kalimat. Hanya untuk apa? Bisa menentukan harokat ghairo. Untuk bisa menyebutkan harokat ghairo dengan kita perkirakan seolah-olah sebelum ghairo ada ilah. Baru nanti kita pembahasannya apa? Untuk menentukan kembali ke pembahasan mustasna bi ilah. Bisa dipahami? Ikhwan? Contoh yang kedua di situ apa? Najahat tullabu siwa hasan. Najahat tullab. Tullabu siwa hasanin. Siwa hasanin. Kalau siwa ini jelas enak ya, karena bacanya selamanya siwa siwa siwa terus, nggak mungkin berubah menjadi siwi siwu, enggak. Karena dia ini termasuk dari isim maksur, yang ditutup atau diakhiri oleh alif maksurah, alif bengkok. Nah, namun seolah-olah kita baca saja ya. Ini kita rubah menjadi hamzah seandainya kita baca. Berarti bacanya di sini adalah siwa'a. Seolah-olah ya. Kita seolah-olah kita kalau seandainya harokat dengan hamzah, kita bacanya siwa'a. Loh, kenapa di fathah enggak siwa'u atau siwa'i? Ya kita cek, letakkan dulu sebelum siwa illa. Letakkan dulu sebelum siwa illa, sama seperti ghair tadi. Nah, sekarang kita cek lagi. Sebelum illa yang kita kira-kirakan ada illa tadi, ini kalimatnya sempurna atau jenis yang mana? Najahatullah, para murid telah lulus. Sempurna ikhwan? Sempurna. Dan dia positif atau negatif? Positif. Berarti dia taman mujaban. Wajib apa? Dinasob. Sehingga dibacanya siwa'a. Bukan siwa'u, bukan siwa'i. Ini kalau kita takdirkan hamzah ya. Karena siwa ini isim maksud, ya bacanya selamanya siwa terus. Mansub, tanda nasobnya adalah fathah muqaddarah. Nah, fathah muqaddarah karena dia dari isim maksur. Kalau di sini mansub, alamatu nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad dan seterusnya. Nah, bisa dipahami ikhwan yang pertama ini? Nah, bisa. Jadi untuk menentukan harokat ghairah dan siwa ini, ketika dalam kalimat antum letakkan aja dulu sebelum ghairah itu kata illa. Baru setelah itu antum cek kalimat sebelum illa ini jenis mana? Taman mujaban positif, yakni sempurna positif, atau dia sempurna negatif, atau dia naqis. Nah, atau dia naqis. Sehingga antum tinggal melihat kalau seandainya dia taman mujaban, oh berarti wajib nasab, berarti ghairahnya nasab. Nah, itu hanya illa ini hanya perkiraannya, ini takdirkan saja ya, untuk membantu apa? Meletakkan atau membantu mengetahui harokat dari kata ghairah dan siwa ini. Nah, bisa dipahami ikhwan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu ya, lanjutannya insyaallah disebutkan pada pertemuan berikutnya. Walaupun intinya lanjutannya ini ya sama seperti antum membahas tadi mustasna bi illa, sama. Nah, sama. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ikhwan? Nah, kenapa itu? Nah, saya pasang aliyin itu. Hah? Ghairah itu. Setelah ghairah dibaca aliyin. Ya ini kembalinya tadi apa? Kalau setelah ghairah pasti di kasroh, mudhof mudhofun ilaih. Iya kan? Mustatsna bi ghairi wa siwa fa huwa majrurun daiman. Dia selalu majrur kalau pengecualiannya dengan ghairah dan siwa setelahnya pasti di kasroh. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya, ibaratkanlah ini ghair dan siwa ini seperti huruf jer, iya kan? Ibaratkan seperti huruf jer. Kalau setelah huruf jer pasti di jer, maka demikian pula setelah ghair dan siwa setelahnya pasti di jer. Tapi bukan berarti ini huruf jer, di jernya karena susunannya mudhof mudhofun ilaih. Nah, ada yang lain nih kawan? Yang mana? Ini ya, nah, irobnya ya, statusnya dia sebagai mustasna, ya kan? Berarti kalau hasanan al-mustasna mansubun wa alamatu nasbihi fathah li annahu ismul mufrad. Dia mustasna mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena dia dari isim mufrad. Nah, kalau hasanun ini nanti babnya sendiri, namanya badal. Belum dibahas. Nanti pada akhir-akhir kita baru dibahas. Ini badal. Badal dari talamid. Badal, ya ini dia mengikuti mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya adalah marfu, ya jadi marfu. Nami badnya sendiri ya. Nah, kalau di sini berarti apa, ikhwan? Di sini. Ah, yang dibutuhkan maroja'a. Ini apa yang dibutuhkan apa? Fa'il. Berarti sini irobnya adalah fa'il. Irobnya adalah fa'il. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain kawan? Nah, Kang Amin ada kertas. Ghairil maghdub. Ya antum lihat lanjutannya sebelum ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, ini nanti kaitannya dengan ayat sebelumnya. Dengan ayat sebelumnya. Nah, ghairil maghdub. kalau salah disebutnya. Nah, tidak usah disebutkan. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.